betapa luasnya kasihmu. Jutaan penghargaan kuutus untukmu. Oh Tuhan, rahmatilah guruku. Seorang insan di tapi mana tersenyum di balik kepayahan. Tidak akan layu mencurah ilmu. Luas lautan baktimu guru. Kau membentuk akhlak diri agar menjadi insan berbudi. Menyuluh gelita malam, terangi kehidupan. Sayup di hatimu, walbe di jiwamu. Kau mendidik tanpa jemu. Hanya mengharapkan sinar kejayaan. Doa Tiga.